Soalan yang pertama, apa hukum pegang botol arak dan ting arak dengan tidak sengaja? Yang kedua, kalau kita pegang botol arak dan tin arak dan tidak sengaja serta terkena air arak di tangan, adakah kita kena samak? Soalan yang pertama, dia terpegang botol arak ataupun tin arak. Neh? Ha. Tak sengaja terpegang. Neh? Ha. Hukumnya apakah? Ha, nak tahu. Jawabnya, kalau kita sengaja pegang botol arak gini, kita pun pegang, makruh. Kan? Ni ulama sebut botol arak. Yang kata haram, haram minum arak. Ah, minum arak haram. Dan kata makruh, makruh apa makruh? Dah lagi pegang mana? Botol arak. Nah, saya saja pegang. Tapi kalau pegang kan nak buang, biar tak tengok. Jadi cuma pandangan, itu sunat membersihkan. Nampak? Saja-saja tengok, oh botol arak dia pun tengok. Kasbet. Nampak? Ha, 50 liter. Ya, ini makruh. Kerana benda tu benda yang dilaknat. Minum haram. Ha. Lepas tu terpegang kena kat arak, hak tupah-tupah ada air hak bekas tu, kena di tangan dia, kena samak ke tak? Jawab ni tak wajib samak. Ha. Kalau kita pegang anjing pun tak wajib samak. Pegang babi pun tak wajib samak. Ha, wajib basuh tangan. Neh? Ha, terpegang kena arak wajib basuh dengan air. Terpegang babi wajib basuh 7 kali sekali dengan air tanah. Samak ni masalah kulit bangkai sahaja. Neh? Rimah langgar di tiala mampu kerah, kita nak pakai kulit rimah tu, tu samak. Ha, ambil tawar, ambil garang, ambil asid, ambil apa, buang leh, buang daging, bersih proses kulit rimah tu, comel bersih. Ha, tu orang panggil samak. Neh, pegang aja tak panggil samak, orang panggil basuh. Neh, jadi kalau kena tangan dia arak, wajib basuh macam tangan kita kena air kecil. Tak payah air tanah air apa, buka paik, gonyong gitu. Kalau ada di bawah arak, buh sabung. Dah. Ha, wajib. Kalau kita tidak, semayang tak sah kerana arak itu najis. Neh? Ha. Dadah? Dadah tak najis. Dia haram makan. Nah, kokain, crack, sabu, ais. Neh? Ha, apa dia lagi? Heroin, morphine. Satu bukan najis. Neh? Satu haram kita guna. Semayang, so kita terjamuh heroin. Lepas tu akak takbir, so pasal dia bukan najis. Tu imam masa rokok jatuh 3 kilo ganja dalam paket. Dah bayar mumpah rokok pasal dia bukan najis. Faham tak? Ha. Habis masalah. Saya ingin minta penjelasan dari ustaz dalam berapa minggu lagi akan diadakan pilihan raya kecil. Semua calon adalah di kalangan orang Islam. Siapa yang patut kita pilih sedangkan semua calon orang Islam? Dia tanya. Nih. Dia gini. Kita nak pilih Tok Imam. Nah, Tok Imam semayang. Ada 3 orang calon berebut nak jadi Tok Imam. Nah. Ha. Tak ada Tok Chal ada. Nah, keling Hindu pun tak ada. Nah, Dayak apa tahu lagi? Islam belaka. Ha, kita pilih yang bila dia jadi imam kat gi dia buat macam Rasulullah suruh. Nah, dia tak capuh hak pelik-pelik hak Nabi larang, dia tak buh dalam semayang. Nah. Ha, gitulah pemerintah. Kita pilih yang bila dia memerintah lagi, dia membuat perkara yang Nabi suruh. Benda Nabi suruh, tegakkan undang-undang Al-Quran dan hadis. Maka waktu lah kita sokong. Faham lagi? Neh? Ha. Apa hukum seorang peniaga yang menggunakan bomoh untuk melarikan jualan sehingga sanggup menggunakan tangkal? Bagaimana pula dengan masakannya, adakah boleh kita memakannya? Jawabnya, halal kita makan masakan kedai yang menggunakan bomoh untuk melarikan perniagaan dengan syarat makanan itu tidaklah masuk perkara haram. Dia kata haram-haram perbuatan dia guna bomoh tu, benda yang syirik-syirik, tujuan nak pelari, hak tu haram. Akidah tokek kedai tu penuh jahanam. Makanan macam biasa, faham? Ha. Dasar guna-guna syirik-syirik ni. Nah, akhirnya jadi papa kedana. Nak, tak ada dia orang guna benda-benda syirik, guna takkan yang jadi kaya dia ada. Basak lama ke dia. Nah. Kita ni umat tawakal. Nah, kepada Allah Taala. Tak laku kedai kita bukan kerana benda tu orang kurang minat. Nak, tak kena dengan wakil. Tak laku. Nak laku kedai, kedai makan. Kedai makan pula kena sedap baru laku. Kemudian meja kena kesak. Mau kalau beladung dengan mie goreng dengan teh tupuh atas meja. Orang mari sekali tak mau mari lah. Dah mau buat takal dia apa lah. Nak? Haa, dia kaedah dia begitu. Baru-baru ini ustaz ada kata seorang laki-laki yang masuk surga akan bertemu kembali dengan isterinya. Haa, hidup pakit pula ni. Yang juga masuk syurga. Soalannya adakah si suami itu juga akan dapat bidadari juga? Haa, dia nak lagi ni, power ni. Nah, ada bini pun nak lagi awet. Nah, biar dia nak, dia muski. Acik bangun kot sekali nak tengok, orang dia tanya. Rasa malu lah. Nah, seorang perempuan yang dulunya tak tahu kahla, dia tulis ni, kahla. Iaitu jahil, ada kurungan. Dan ada melakukan maksiat bersama pasangannya. Bukan zina, cuma ringan-ringan. Apakah hukum dan dosanya? Bagaimana pula mau bertaubat daripada kesilapan silam yang jahil? Taubat yang bagaimanakah yang terbaik? Dinok gitu. Baik, soalan ini ditanya. Kalau suami masuk syurga, beramal soleh lah. Isteri pun masuk syurga. Mereka akan jadi suami isteri dalam syurga. Ini cerita hadis. Neh, neh cerita tu. Jadi kita percaya benda ni. Bila datang dalam hadis kita percaya lah. Nah, Imam Ahmad kata ya hadis dhaif lebih baik daripada perkataan manusia. Nah, apa tak lagi kalau hadis tu hasan ataupun sahih. Neh, kerana yang dhaif bukan Rasulullah. Orang yang jadi sanak tu. Neh. Jadi kalau dia kita dah ada isteri dalam surga. Nah, umpamanya kita itu dalam dunia isteri kita nama Lijoh. Kalau dua-duanya masuk surga kita jumpa pula dengan Lijoh tu dan kita akan bersama menjadi suami isteri itu betul. Nah. Kemudian dah kita ada isteri pula dapat pula ke dak bidadari tu miskin. Neh. Memang dia tamak dia ni. Jawabnya, semua orang laki-laki di dalam surga akan dapat bidadari. Tak ada seorang pun yang tak dapat bidadari. Kerana disebut di dalam hadis sahih, paling sedikit seorang lelaki ahli surga, dia akan dapat 70 orang bidadari. Tuh, aku. 70. Ni hak cak ayam sekali ni. Hak komang sepanas kuria baru ni. Dalam surga dia komang kali. Tuhan beri 70 orang awet. Bidadari kalau awet lah. Isteri seorang jadi 71. Ni memang komah sekali lah, bukan kelas pergi masjid surah dah ni. Cuma main duduk di rumah, cuma tak merokok, menyamung, tak berzina. Nah, amalan-amalan tak ada macam mana. Neh, komah sekali dah. Kalau orang wisriah dia berposen, leku sungguh. Nah, sikit kan. Masuk syurga, dia boleh 70 orang bidadari. Dan Nabi kata tanah sejauh mata memandang. Nah, dan kalau orang lain mana menunjukkan semua laki-laki akan dapat bidadari. Neh. Dak cemburu ke? 70 awek keliling dah bini kita. Nah, atas dunia kalau kita seorang lagi pun dia pun boleh dibatin dah. Marah. Tak, marah itu, kapan? Neh. Orang mari baci. Neh. Bukan kita ngorak. Orang mari baca luar. Tu lelaki dia cakap saudari tak baca tanya kan. Nama, alamat apa semua. Tu lelaki dia cakap pagar. Nah, jawab soalan ni ada dua minit. Mau mata corong lalu kita berlaku. Napa ni ngorak puan orang nak buruk. Ratu ke puan. Nah. Padahal tu lelaki kabar alamat apa semua. Siap ngeri nombor telefon je. Susah kali dah ni bukan nikah. Susah kali dah berguli mati kali dah. Dah ni 70. Tak ada. Tak ada perasaan marah di dalam surga. Nak suka je. Isteri kita tengok 70 bujang dari Tuhan beri pada suami kita. Mungkin dia akan kata molek 140 orang. Nah tak? Gitu. Itulah. Pasal perempuan ahli syurga ini semua adalah perempuan solehah. Perempuan solehah ni dalam dalam dunia ni ada tu. Tak? Ha. Kalau isteri suami dia nak nikah lagi, dia pergi masuk minang. Tak? Ha, tu isteri solehah. Kalau dok sapa tahap tu dok solehah. Kolehah. Bagi. Faham? Ha. Jadi tak susah lah. Penanya ni mu akan dapat. Ne? Yang susahnya kena beramal. Lepas tu orang perempuan ni jahil zaman dulu. Duk berpasangan lah. Duk tenyum, duk peluk. Tapi tak berzina. Hukumnya haram lah. Dah lagu mana kira ni? Dening. Taubat lah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak. Dalam hati menyesal. Buat dosa lagu tu. Tak buat dah. Tu hati mana? Ne? Ada masalah. Jangan susah. Cek itu. Yang susah kita tak mau bertaubat. Nah. Ha. Jangan ulang. Dekatkan diri dengan majlis-majlis yang beri manfaat. Berkawan dengan orang-orang yang kasih kepada ibadah. Itulah cara. Nah. Ha. Yang tak buat dosa Rasulullah. Para Nabi yang lain rasa belaka. Nah. Ha. Cuma datang masjid memang nampak lebar belaka muka. Nah. Pelik mata baru tahu. Nah. Ha. Maksud akikah benda kau? Akikah adalah menyembelih kurban dengan sebab kurniaan anak daripada kelahiran. Kerana banyak ulama buat takrif, tapi itu sebahagian daripada takrif. Menyembelih hayawan kurban dengan sebab mendapat anak sebagai satu kurnia. Nah, jadi gembiranya Tuhan beri rezeki anak, sembelih kurban. Itulah akikah sebenarnya. Nah, jadi akikah bukan anak tu, menyembelih tu sendiri. Binatang korban maknanya binatang yang soh buat korban. Lembu, kambing, biri-biri, kerbau dan unta. Neh, itu akikah. Tujuan akikah dan kelebihannya. Tujuan akikah iaitu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kerana anak ni harta yang paling mahal daripada wang ringgit. Orang ada sejuta, orang colik anak dia, dia ambil sejuta tu bayar ke pencolik, nak anak semula. Maksudnya anak mahal pada sejuta ni. Nah, ha. Kelebihannya iaitulah anak itu katanya setengah ulama neh tergadailah neh kebajikan dia itu maknanya dia duduk dalam keadaan lega neh tidaklah dalam keadaan terhutang-hutang neh apakah hukum yang mampu melakukan akikah tapi tidak mahu melakukannya? Jawabnya makruh kerana akikah ni sunat bukan wajib neh Manakah yang betul sunat dua ekor kambing untuk anak laki-laki? Afdal dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Yang betulnya sunat dua ekor anak kambing, dua ekor kambing untuk anak laki-laki ataupun afdal. Nah, sama saja. Nak kata sunat boleh, nak kata afdal pun boleh. Sebab ada ulama berkata sunat sembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, tetapi jika seekor memadai, memadai makna harus. Ada ulama' guna ibarat dan yang afdalnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan harus dengan satu ekor. Faham? Habis masalah. Ustaz, bila saya nak buat amalan sunat, timbul rasa riak, takabur dan ujub. Apa yang perlu saya lakukan? Adakah saya tak perlu kuat amalan sunat, buat amalan sunat? Sebenarnya kalau saya buat pun tak diterima Allah juga sebab timbul rasa riak, ujub dan takabur. Sebelum kita nak beramal tu kita kena ingat, aku nak ikhlas dalam amalan pada kali ini. Umpamanya kita nak sembahyang, kita pun bangun sembahyang sunat. Masa sebelum takbir aku nak ikhlas. Mari setan dia aku nak lawan. Kita pun takbir. Tengah-tengah sembahyang mari. Ha? Ha, nak suruh tunjuk korang ni baca gini-gini wak lama sikit rokok. Setan kata wak lama kek rokok orang ramai tu. Nah, ha, kita kata aku tahu dah mu setan nak munuh aku. Tak apa dah. Dia panggil peperangan dengan syaitan di dalam sembahyang, satu pahala kita dapat. Boleh pahala dah situ. Nah, ha, bak kita berlawan syaitan ni boleh pahala. Dia kata boleh dosa, ikut setan. Ha, yang tu boleh dosa. Lawan boleh pahala pula. Ha. Adakah boleh sebut pasal politik dalam sekolah? Sebut tengok keadaan dah. Kalau sebut hal politik semua dalam sekolah, nak jadi sekolah dah pula. Nak? Ha. Jadi tekoh-tekoh barang lah. Nah, tengok-tengok keadaan. Kodoh mana kita nak sebut? Kodoh yang mencukupi. Yang tidak sampai mana hilang manfaat tujuan di bina sekolah. Nah, dia gitu. Dak sebut kadang-kadang kita boleh memberi peringatan dan sebagainya. Kerana Nabi kata, dak tegakkanlah keadilan di mana saja kita berada, tapi tetap kena tengok kau. Macam kita kata beri salam dak, molek. Kalau orang tengah baca khutbah, kita beri salam kuat, dak boleh. Orang tengah baca khutbah, kita masuk macam assalamualaikum. Bingung tu imam, mana pula aku lacong dengan pakat ni. Ha dak? Padahal habis khutbah beri salam itu baik, tak kena dengan wakil. Jadi perlahan sudah kan. Nak sampai kat pintu masjid, assalamualaikum. Orang biar masjid dia jawab. Ha, itu juga dengan perkara ni. Nah, sebut qada patutlah lah. Nah, sebagai nak beri peringatan. Kerana tak beri peringatan manusia akan lalat. Nah, ni tapi jangan lebih pada hak, kerana tak kena pada tepat. Nah, kena pada tepat dia baru sebut banyak. Nah. Soalan saya, di manakah roh orang sudah meninggal berada sekarang? Dan apakah amalan sedekah yang boleh sampai kepadanya oleh anaknya? Betulkah roh orang sudah meninggal akan pulang ke rumahnya pada tiap malam Jumaat dan akan pulang semula ke kuburnya apabila subuh keesokan? Dia tanya betul ke tak? Mayat roh orang yang telah meninggal dunia balik ke rumah malam Jumaat. Jawabnya, apa yang telah disebut oleh ulama-ulama, tidak ada nas daripada hadis yang sahih maupun hasan yang menerangkan seperti itu. Yang adanya hadis itu dhaif. Hadis dhaif ini tidak boleh dibuat hujah. Walaupun begitu, tidak apa kita meriwayatkannya, selama hadis itu tidaklah mungkar ataupun maudhu'. Sekadar nak beri peringatan kepada manusia, at-tarhibu targhibu fi hadithid dhaifi yajuzu. Memberi peringatan kepada manusia supaya kasih kepada akhirat, tak, supaya takut kepada berbuat dosa, kita guna hadis dhaif. Nah, harus. Nah, tapi bukan akidah kita. Siapa yang tak percaya perkara ini, tak ada masalah. Yang kita nak percaya ini, hadis-hadis yang kuat, sanadnya sampai kepada kita. Nah, walau bagaimanapun ada disebut dalam kitab-kitab jawi. Nah, bahawasanya balik ia kepada rumah pada malam Jumaat. Siapa yang percaya pun tak ada masalah, orang tak percaya pun tak ada masalah. Yang wajib kita percaya, roh ini menerima azab dan seksa setelah dicabut daripada jasadnya pada alam barzah. Hal itu wajib percaya. Ha, kerana datangnya sejelas sebut dalam hadis yang sahih. Dah. Ha, kemudian sekarang di mana roh itu berada? Hak ni ada nas. Roh orang yang beriman, kata Nabi SAW, duduk di dalam burung yang diduduk di alam burung yang berwarna hijau, temolok burung warna hijau di dalam surga. Ini ada nas, hadis sahih. Nah, arwah mukminin, Nabi kata, duduk dalam temolok burung yang sangat besar. Lagu mana burung? Wallahu a'lam. Kata boleh orang duduk dalam burung. Bukan burung cek-cek. Burung dalam surga. Dia tidak pernah sabar duduk dalam burung. Dah termuduk lah kepada bangi Mekah. Itu besar. Tahu dah besar cerita. Mana pun cek. Oh cek. Dia turun besar. Ha, burung ni. Fakta siapa buat? Kepada bang. United Kingdom. Boy. Nah. Dan Allah Ta'ala buat burung surga. Mana bijak dengan UK. Faham lagi? Boleh buat bumi boleh. Tuan buat burung. Ada masalah. Nah, Tuhan Allah ni pencipta kan. Bila Nabi kata duduk dalam temolok burung, temolok burung. Bila Nabi kata duduk dalam temolok burung hijau, janganlah rata dah biru. Hijau dah. Leh. Hadis yang lain pula kata roh para syuhada duduk dalam kubah yang warna hijau kok, di dalam syurga. Nampak? Kubatin khadra, mana kubah warna hijau. Nah, dalam syurga tu nas. Dan sekarang ni ada yang roh itu dikembalikan kepada jasad juga dalam hadis yang sahih untuk menjawab soalan-soalan. Mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, macam-macam soalan. Nah, roh orang yang kafir, roh orang munafik, roh penentang-penentang ajaran Islam tidak naik ke langit. Nampak? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nah, la tufattahu lahum abwaabus sama, al ayat. Dah. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada hukum Islam, engkar kepada ketuhanan Allah, engkar kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, engkar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Islam, biarkan. Wakad zabu, dan mendustakan pula ayat-ayat kami. Betul lah. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha. Nah, orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka ini sombong, angkuh, gong daripada tanda-tanda kebenaran kami. Nah, baca ayat Quran ni sombong. Datang nabi lawan nabi sombong. Wa mari ulama pula lawan ulama pula. Wastakbaru anha. Nah, mereka sombong. Berasa takabur dengan Islam. La tufattahu lahum abwaabu sama. Tidak akan dibuka bagi mereka itu pintu-pintu langit. Buka kat kitab tafsir, roh mereka tidak akan dinaikkan ke langit bila mereka mati, dan bila mereka tidak mati, amalan dan doa mereka tidak juga dinaikkan ke langit. Masa kita hidup ni, seorang saja naik ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lain nawak mereka. Faham? Ayah pergi tak naik ke langit. Duduklah teka tu. Tak. Nah. Kita hanya naik ke langit bila wafat. Bila kita wafat, kita mati, roh keluar. Roh ringan boleh naik ke langit. Jasad tak? Nah. Roh naik ke langit. Tapi kalau kita, kalau orang kafir, orang munafik, atau orang yang menentang Islam, sombong dengan Islam ni. Nah. Ha? Orang kata tutup aurat lah ni, aurat berak, bodoh, ikut ke bodoh. Ha, tu orang takabur. Nah, ha, mati dia naik ke langit. Dah jadi apa? Jadi hatu. Ha, tu orang haji jumpa malam-malam. Nah, ha, malam-malam haji jumpa jagu. Haji dengar tak? Orang jumpa hatu kat bila kubur. Ha, tu kan. Dia main kubur itu kan. Lepas tu kalau jadi garik-garik kubur kat kubur. Ha, ada benda lagu ni. Nah, ha, dengar orang nangis. Dengar orang nolong. Kita duduk ni berasa orang lalu kat atas belakang tengok tak ada sekarang. Ingat ke berok, kalau berok boleh tahan kira. Nah, ha. Roh orang-orang yang tidak diterima oleh langit. Tuhan tak okey tu langit. Dah? Ha, ni. Itulah roh sebenarnya. Neh, iblis lain. Neh, ha, iblis ni jin yang jahat. Roh ni yang tak Tuhan tak terima ni, dia dengar suara. Nampak macam orang. Nampak macam kain kapang. Roh tu. Bukan iblis tu. Neh? Ha, roh. Roh yang tidak diterima. Apa hukum kalau solat berimam tapi makmum dah baca fatihah dalam solat berimam? Adakah makmum itu sah solat berimam? Jawabnya tidak sah. Nabi SAW kata, la salata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi mereka yang tak baca surah fatihah. Mu makmum ke mutu imam ke, nak wajib kena baca fatihah. Saya selalu lawan cakap ayah saya dan selalu meninggikan suara bila cakap dengan ayah saya. Padahal saya tinggi sikit je suara pada ayah saya. Apa hukum saya, ustaz? Dia kata dia selalu lawan cakap ayah dia. Selalu tinggi pada suara, suara pada suara ayah dia. Tapi dia kata tinggi sikit je salah juga ke? Ha, tadi dia kata lawan ayuh. Bolok wokmu ni. Nah, ha. Jawabnya dah salah lawan lah ayuh kita. Lawan dia ibu bapak kita. Nah, yang bolehnya kita memberitahu perkara yang betul. Ibu bapak kita tak boleh dengar, tak payah lawan. Nah, habis. Macam kawan-kawan kita kak, kita kabur benda yang benar, kita tak boleh dengar. Kita kata 2 campur 2, 4, benda kak, 7. Kita gila, pak, 7, pak, 7, pak, 7, cerah masuk. Dan kita kata 2 campur 2, pak, dia kata 7, kita sembuh lagi, ya, baik-baik, pergi bahan roti selur. Tunggu dah pasal. Nah, dah lelah. Hari wapak kita, kita gila. Kalau benda yang betul, haram kita lawan itu. Kalau benda yang wajib, kabur, tak apa kan. Orang tak lagi lawan lagu tu. Itulah kita nak kabur benda yang betul, agama dan sebagainya kepada ibu wapak, ada adat dia. Nah, ha, bukan macam kawan-kawan. Ibu bapa kita memang salah. Kita nak kabur, tapi kita kabur, jangan siapa jadi balok sendiri dengan ayah sendiri. Jangan siapa jadi berasi hati dan sebagainya. Nah, anggoi dari nak terima, awak gua ni berdoa, mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati. Ni atas rasa kita ni tahu sangat, ayah kita tak tahu, kita tangguh juga jadi macam udak-udak ayah kita itu. Ha, tak boleh kat itu. Dia panggil tidak ada tasrik, tak ada adat. Nah. Ha. Apa pula hukum ayah saya pukul saya kalau saya kurang ajar? Padang ke muka mu. Ha. Maklumlah saya ni mak lempik, dia kata. Ha, dia kata. Dia ayah ni dia boleh pukul anak. Dah bahkan kadang-kadang ini adalah satu perkara yang baik pukul anak. Kalau tak pukul anak benda yang tidak baik kadang-kadang. Maka ada dalam hadis kata 4000 hum an hadribu hum alaiha. Nampak? Taklah kau pukul anak-anak kamu jika mereka meninggalkan sembahyang. Nah, ha dia gitu. Ada kalanya tak patut kita pukul. Nah, jadi pandai-pandailah. Jangan pukul pada sebab yang tidak munasabah. Nah, kalau sebab yang munasabah, anak-anak ni kena pukul. Nah, ha siapa lawan ayo cakap ku ajar apa semua. Nah, orang kata tutup TV ya, ayo nak sembahyang ni. Dia kau kuat kau mengaji. Ha balik gitu. Nah, ha will lepuk seti atas kepala. Ha, dia bunyi khakum gitu. Ha, ha. Lawang pula ambil TV selam dalam beseng. Dia tu biar karen gitu. Nah, rumah aku ni aku bela mu. Mu nak lawan aku pula. Aku nak semayang selumu-selumu kuat pula. Mu nak jadi benda. Nah, dia bangun khakum wih lalu. Biar musim, double sama sok. Ha, tak? Dia udak-udak ni dia rasa sakit. Sekarang dia tahu ayah dia beken baru dia jadi molek. Sebab tu dulu murid molek. Pasal cikgu beken. Bahan butok mu. Leni cikgu boleh tak? Ha, budak. Dan budak-budak jadi benda ni. Transformer belaka. Faham tak? Melek-melek jadi. Ramah kita itu kena sepak gajah cikgu. Rambut lebih sikit eh. Mari cikgu lapau sepak. Gitu. Apa? Pak tak belakang. Memang nak arah. Tapi dah buat ke cikgu? Nak? Ha. Ngaji Quran watang ni. Dengan piak dengan getah pasuk kereta. Nak? Ha. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Ghairi. Lapau. Wisuti. Natang ni wari-wari-wari umur ni. Faham? Ha? Budak-budak jadi cerdik. Faham tak? Ha? Leni ayah mari balik. Bawa napang ajar. Habis orang beli. Cikgu mana cekik dengamu? Oh. Ha, nak tembok aku cikgu. Ha? Budak-budak ada apa ni? Jadi undertaker setongku. Punuh jalan habis. Manja. Nah. Ha? Ayat hukum ni ayat hadis. Ayat Quran. Dalam Quran kata hukum. Nah. Tapi ada sabar ah. Dia mendidik. Bata kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, pergi di jalan kita kedai ruci dia. Pendek ibu depan kali, otang. Nak beraga-raga. Orang Mekah je beli otang. Untuk otang anak, tak mesti otang, sakut situ. Sebab merotang anak ni sunnah. Bukan nak suruh sakit, nak mendidik. Nak. Ha. Kalau ikut mak dia, ha, tak apa ikut mak dia. Buatkan dengan dia pun, tak ada apa. Nah. Lepas tu tuan buat dah sepasang suami isteri. Ayah dia kena bakeng. Mak memang jenis lembuk itu. Nah. Dia buat benda salah depan mak ada apa? Tak apa ayah dah alik lagi. Ha, mana ayah kena bakeng? Ni mak bakeng mak ada ayah. Nah, ada tuan mak lembuk dengan anak-anak. Nah, manja dengan anak-anak. Ayah dah boleh manja. Nah. Kena kerah. Nah. Beli rotang, ubuh paku di dinding. Nah. Didik cara gitu kan. Bukan kena mesti pukul dinding je. Jangan berendah je susu berdinggi. Faham? Lama berendah itu raik dengan tak watang. Tak nak buku ada. Dia nanti mana watang? Tahu lah. Dia tak tahu. Tak tahu lah ke. Padahal dia ada kata sici-sici dia kerak. Dua tiga beradik. Faham tak? Kotik tinggal rukun ketubah salat jemaah jadi guna. Jawabnya kena ulang sebab dia khutbah. Lepas tu baru boleh salat jemaah. Kalau dah ulang dah, habis masuk waktu asar, kena qada mayang zuhur. Pasal tak sah khutbah, tak sah jemaah. Rukun khutbah tak boleh tinggal. Neh? Ha. Jadi kalau dah ada lagi waktu zuhur, kena buat jemaah. Eh? Kalau di masjid lagi, kalau balik di rumah nak baru teringat, buat zuhur. Neh? Ha. Baca fatihah dalam solat dan keadaan menguap. Sebutan tak butih. Sah atau tidak, tak sah. Nah, ha, pasal tak ada kalau dia nguak butih juga. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Faham? Mana butih? Sah tak sah? Kesah itu begitu. Tak sah. Ha. Mereka dia nguak boleh sebut kot tapi payah nguak nak sebut. Kalau rakaat kena tambah rakaat tak? Kalau rakaat kena tambah rakaat tak? Kok mana pula mu ni? Tak faham ni. Kalau rokok, kena tambah rakaat. Benda. Ha, tak apa ni. Mengucap hari Natal haram. Berani pula dengan pemimpin Musa yang mengucapkan. Ila ke benda tu kalau haram, mu pemimpin ke, mu raja ke, mu siapa ke, tak boleh. Dalam hadis kursi kata, wahai nabiku, kalau kamu melakukan derhaka kepadaku, aku cabut pakaian kenabianmu dan aku lempar kamu ke dalam api neraka. Nampak? Mana kalau nabi pun buat benda yang haram, dilucuk jawatan nabi, lepor dalam neraka. Walain dia ingat. Nah, pembesar ni, raja ni masalah dunia. Masalah hukum syarak sama je lah. Wajib semayang, haram minum arak, haram zina. Nah, ha, dia gitu. Cuma ada beberapa kelebihan raja, pembesar, menteri-besar dan dia menteri. Dia ada beberapa kelebihan. Nah, di antara yang kita sebut sama, dia boleh jadi wali nikah walaupun dia fasik. Kalau itu imam hak jabat agama fasik, dia boleh jadi wali nikah. Tapi kalau dia raja fasik, boleh jadi wali nikah. Faham? Ha, itu kelebihan dia. Lagi kelebihan raja pemimpin negara. Nah, dia pergi dalam mana-mana negara Malaysia ni, dia boleh jadi tok imam walaupun dalam rumah kita. Padahal kita duduk dalam rumah kita, kita paling abah, kita tuan rumah. Tapi dia raja, dia abah jadi imam. Ha. Ha, tu kelebihan. Tapi bab mengucap kata yang haram tak boleh. Neh. Ha. Ketika musafir kita boleh berhenti solat di surau masjid, tapi tak mau berhenti nak solat dalam kereta saja. Cukup syarat sah solat. Sah atau tidak solat tersebut atau bagaimana? Sah. Siapa masuk waktu dia berhenti tengah jalan, dia tak berhenti di masjid, dia nak semayang dalam kereta. Cukup dengan segala syarat sah nak semayang. Mana lah kereta boleh diri yok? Lah kereta. Tak boleh. Ha, melainkan dia naik atas atas kereta atau bonet depan. Ha, sebab dia kata cukup syarat sah. Di antara syarat rukun semayang, kiam. Dah kiam mana boleh lah kereta. Nah, ha, jadi wajib kena tubik luar kereta. Apa tikut tepi, nak semayang. Cukup macam biasa, rokok sujud, baru sah. Sebab, mu tak pergi masjid. Tapi hukum semayang sorang lah. Tak dapat 27, tapi sah. Yang muskil ni semayang dalam kereta. Kalau dalam kereta nak bangun, ha, kereta sport tak tahu. Kereta tak ada atak. Faham tak? Ha, kereta tak ada atak. Nah, ha, boleh buka atak. Ferrari. Dia pun naik atas kosin. Dia sujud pula, rokok mana pula rokok. Rokok dalam steering. Lekat pada celah steering pun kurang. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak SMS dengan wanita bincang masalah agama? Bincang masalah agama sungguh boleh kan? Ada masalah. Dah lain, hal lain boleh juga. Hal perniagaan nak tanya harga barang dan sebagainya. Nak sewa rumah, nak begitu, begini, nak tanya esok pukul berapa. Ha, tu dah ada masalah. Tak boleh benda-benda syahwat. Bukan mahram kita. Bukan sendiri kita. Tak. Ha. Adakah boleh batal akidah jika hina para sahabat? Ha. Kata setengah ulama, kalau benda yang kita hina tu telah diijmakkan oleh ulama, maka batal syahadah. Tak. Tengok jenis penghinaan lah. Nah, ha, kalau dihina tu dia kata sahabat ni miskin lah, tak ada piti lah, hina kok. Nah, ha, tu hina tu tak patah kita, haram lah, merendahkan taraf para sahabat. Nah, ha, tapi kalau dia kata hina sahabat Abu Bakar ni tak patut jadi khalifah, nah, patut jadi tukang akak siapa, ha, tu jadi kafir. Ha, apa pasal Nabi kata dia patut jadi khalifah? Kita kata tak atuk, mana kita canggah Rasulullah. Kemudian ulama pula bersepakat dia jadi khalifah. Kita tolak benda yang ijma. Ha, jadi kapi, batal syahadah. Ha, jadi ada benda. Neh. Ha. Apakah perlu sapu muka ketika salam selepas tahiyat akhir? Dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, sunat sapu muka lepas daripada salam. Satu kau dalam fiqh mazhab Syafi'i. Pendapat ini tidak masyhur pada ulama-ulama fiqh mutaqaddimin. Nah, dalam kitab dan sebagainya zaman tu. Dia masyhur pada kitab-kitab mutaakhirin. Ada sebut dalam kitab Bushrul Karim. Nah, ada sebut dalam kitab Azkar An-Nawawi. Nah, dan seumpamanya benda ni sunat pada setengah pendapat fuqaha mazhab Syafi'i. Jadi orang yang sapu muka dia kata sunat betul atas kau tu. Jumhur ulama kata tak sunat. Dua-dua tu. Orang tak sapu pun sah semayang, orang sapu pun sah semayang. Inilah jawapan Syekh Ali Jadul Haq, bekas mufti bekas Syekhul Al-Azhar yang lepas. Siapa yang sapu muka kerana bertaklid pada pendapat mengatakan sunat, maka dia betul. Tetapi siapa yang tak sapu muka kerana ambil pada pandangan jumhur ulama dan hadis sapu muka ni hanyalah dhaif saja, maka dia betul juga. Jadi tak payah balak. Faham? Ha. Bagaimanakah untuk mengajar suami yang asyik? Ha. Nak ajar suami dia buat maksiat. Suami dia suka buat maksiat, dia nak ajar lah, ke mana dia isteri? Ha. Kalau suami jenis buat maksiat, suka dengar, tak apa. Masalah suami tak suka dengar. Nah, bila isteri nak ajar, tak nak sarah. Ha. Nah. Ha. Ha. Jadi payah. Jadi berdoa kepada Allah dulu. Nah, dengan semayang dan bersabar berdoa. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong, minta tolong Allah Ta'ala. Lepas tu baru tolong makhluk. Nah. Lepas tu minta je tolong makhluk. Khabar ke orang-orang yang dia segang dan seumpamanya. Boh jabak dia, dia suruh nasihat. Boh dia takut lah. Nak minta tolong acik. Nah, suami saya ni berhiyak nak duk main judi ni. Nak tekan ekor semua. Biar boh sebut. Ah, ha, boh dia tak lawan lah. Nak. Tapi kalau boh tak ada, dia boh dah. Cari boh lagi pada dia. Cari orang dia madu, pok dara dia. Dua pupu dia ke. Nak, pok tok tua dia kata, kau tak kira dah. Nah, dah kita dia tak malu dah. Nak. Ha. Cari kaset-kaset pasang-pasang CD, hak bunyi, hak bak dia buat maksiat tu. Pasang kuat sikit. Nak. Ha, biar dia dengar. Mana tahu, kok masuk dalam perut dia. Nah, lepas tu kita orang sama. Nak, kejayaan di tangan Allah Ta'ala. Putus asa haram. Tak boleh putus asa. Apakah boleh isteri keluar zakat untuk suami jika kaya? Boleh. Ne? Boleh. Isteri yang kaya mengeluarkan zakat untuk suami. So, kata setengah ulama wajib kena minta izin suami. Khabar ke suami nak keluar zakat untuk abang. Nak, binti abang tu taruhlah buat bayar asuran orang zakat. Ne? Aha, dah sendiri kaya pakai mesti. Nak, itu dia bayar. Saya ada dua soalan. Saya main, ingin kepastian daripada ustaz. Yang pertama, saya selalu puasa sunat tiap-tiap hari. Isnin dan kami. Masalahnya baru-baru ini ada orang tua tegur saya bahawa bulan Zulkaedah tak boleh puasa sunat. Betul ke? Tak betul. Mana pula bulan Zulkaedah tak boleh puasa sunat? Tak boleh puasa sunat itu. Tak aja dengar. Nah, yang tak boleh puasa sunat ialah bulan Ramadan. Tak boleh. Nah. Tak. Sebab kita wajib puasa, puasa wajib. Puasa ramah, puasa apa, puasa sunat je yang kering kan kita. Ha. Boleh tak terang dengan lebih lanjut pasal puasa sunat ni? Ha, akan datanglah bab puasa sunat dalam kitab Hidayatul Salikin. Ataupun surah-surah lain dekat lah tu. Kalau kita puasa sunat atau puasa bulan Ramadan, betul ke kalau kita mandi dan gosok gigi lepas asar, puasa kita jadi makruh? Jawabnya, bukan puasa kita jadi makruh. Tak, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan jika kita diberpuasa sama ada wardu ataupun sunat, maka makruh kita membersihkan mulut selepas masuk waktu zuhur. Bukan puasa kita makruh. Faham baik? Perbuatan kita gigonyoh gigi itu makruh. Puasa mudah makruh. Itu pendapat yang dipatwa dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipilih pula oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak makruh. Imam Nawawi adalah ulama mustahid juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi siapa yang nak gonyoh gigi pas zuhur atau pas asar juga tak ada masalah, kerana ini benda khilafiah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad makruh gonyoh gigi lepas masuk waktu zuhur. Pendapat Imam Nawawi seorang ulama besar juga tidak mengaku. Neh? Ha. Kuasa tak makruh perbuatan. Jika kita pegang barang yang buat pada kulit babi, kena basuh tangan, kena basuh dengan air tanah ke? Jawabnya tidak wajib basuh tangan kita dengan air tanah walaupun kita dukung seekor babi. Dengan syarat sama-sama kering. Ah, ya faham baik. Yang kata wajib kena basuh ni kalau najis dia itu lekat pada tubuh kita. Tangan kita basuh setuh babi atau setuh jaket kasut kulit babi, maka ia akan lekat di tangan kita. Nampak? Ha, tu baru wajib basuh. Kalau kulit ni, kasut kulit babi ni dia kering, tangan kita kering, lekat tak itu? Tak lekat. Sama juga dengan babi. Nah, dia pergi jamuh babi, dia tengok babi anak dia lah, orang tua dah lah. Nah, anak budak kecil umur 3 tahun. Nah, ha, jalan tengok babi lepas seko. Nak liwat macam kucing. Nah, dia gosok, gosok, gosok, gosok. Dia tengok babi tu kering, tengok tangan anak dia kering, ha, sunat basuh dengan air biasa saja. Kenapa? Kerana bila kering sama kering tidak lekat. Nah, tidak lekat. Teh ayam kering itu seduh ini. Tak lekat. Taik lambing kau kering dah. Tapi kita kata kata. Cium lepo. Tak lekat sikit. Tak wajib basuh. Dan kalau tangan kita basuh, seduh teh kami kering, lekat. Ha, itu wajib basuh. Nah. Jika kita mandi wajib guna air dalam beldi, kemudian bekas air kita mandi itu mengecik masuk dalam beldi, adakah air dalam beldi itu air mustakmal? Sah atau tidak mandi wajib tersebut? Leh, dia mandi, dia pun cebok air dalam beldi. Setengah umur dia berbeldi, ladah baik berbeldi, beldi besar. Nah, atau dia berbeseng, berupayang, dia pun cebok mandi junub. Mandi ngecik, air ngecik masuk dalam beldi. Jawabnya, air beldi tetap mutlak, tidak akan jadi mustakmal. Walaupun yang mengecik itu air mustakmal. Contohnya badan dia dah habis lagi terangkan adat, maka air yang dikenakan pada tubuh jadi mustakmal. Nah, bila ngecik air mustakmal, ngecik masuk dalam beledi, air dalam air mustakmal jadi mutlak balik dalam beledi. Siapa kata? Ulama-ulama kata. Di antaranya almarhum Syekh Daud Fatani. Nah, dalam kitab Jawahirus Saniyah ada terang sebut, siap air yang mercik daripada badan mandi junub ni yang belum terangkat hadas lagi, bila masuk di dalam air mutlak, maka air itu tetap mutlak. Yang jadi mustakmal, air yang terpercik itu kita sambung. Pangcik itu kita sambung, kita busa berhenti. Itu air mutlak. Tapi nak sambung pun ni. Nah, contoh. Adakah layak seorang penuntut pengajian Islam di salah sebuah universiti tempatan menerima zakat? Begini. Dalam mazhab Syafi'i, sabilillah ni hanyalah orang yang berjuang di padang perang. Nah, seperti tentera-tentera mujahidin di Afghanistan, di Chechnya, di Palestin, di Iraq, dah. Hatu. Nah. Mazhab lain ada yang berpendapat boleh juga dikiaskan dengan sabilillah ini orang yang menolong agama Allah. Seperti orang ulama. Ulama-ulama juga boleh terima zakat atas dasar fi sabilillah. Kerana mereka kerja tolong agama. Begitu juga dengan pelajar-pelajar pengajian agama Islam. Juga boleh menerima zakat kiah dengan asnaf fi sabilillah ni. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dan tau. Perang tuk tu. Nah. Dan pendapat lain daripada mazhab luar ni juga dipilih oleh beberapa orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, boleh juga kias sabilillah ini pelajar-pelajar agama. Jadi kalau dia penuntut pengajian universiti Islam tapi dia tak belajar hak agama, tak boleh terima zakat. Dia belajar matematik bahasa Inggeris. Tapi kalau belajar bahagian agama, boleh taklid pendapat mengatakan belajar agama juga fi sabilillah, faham? Situ baru boleh. Dia tak belajar universiti Islam, dia belajar universiti biasa saja, umpamanya universiti kebangsaan, tapi pengajian Islam, boleh juga mengikut kau ni, faham? Soalan terakhir malam ni, pernah tak kita